يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita akan melanjutkan qiraah kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam karya Syekh Khalid Al-Husainan Mustaqim Syafi'i. Kita lanjutkan di halaman ke-9 insyaallah. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ketika bangun tidur. 1. Mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan. Menurut Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, hal ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi. Kastayaqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma 'an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, kemudian beliau pun duduk sambil mengusap bekas tidur yang ada pada wajahnya dengan tangan. Baik, bismillah. Di sini mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan merupakan sesuatu yang sunnah diriwayatkan oleh Muslim dan juga Imam Ahmad dan lainnya dari banyak para ulama meriwayatkan hadis ini. Ini bukan sunnah karena sebagaimana riwayat ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah SAW sedang menginap di rumah istrinya yaitu Maimunah yang merupakan bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini ketika beliau mau bangun qiyamul lail, beliau bangun terus kemudian duduk ya sambil mengusap bekas tidur yang pada wajahnya itu mengusap rasa kantuknya dengan usapan ini ya sambil baca doa. Gitu. Makanya bisa aja kalau misalnya antum tidur di majlis, supaya antum nggak tidur lagi. Ya setelah bangun atau ditegur atau bangun karena emang sadar atau gimana mimpi buruk, bangun, gini. Ya, maksudnya itu habisnya ngantuk lagi, kan? Itu berarti emang antumnya itu. Nah kemudian beliau kalau misalnya keluar dari selesai tidur, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ya, begitu di antara sunnahnya tapi nggak dicantumkan di sini. Baik, kemudian yang kedua berdoa ketika bangun tidur. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi bahwasanya beliau mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan, menidurkan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Udah apa kan doa ini? Semuanya udah apa? Baik, teruskan. Bersiwak. Yang ketiga, bersiwak. Kana sallallahu alaihi wasallam iza istayqadha minal layli yasufahu bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulut dengan bersiwak. Yang keempat berinstinsar. Enggak ada nun di situ, beristinsar. Oh, beristinsar. Ah, gitu. Arti instinsar. Ini instinsari. Mana ini? Salah ya tadi. Instinsar apa? Istinsar. Intisari nanti rambut mbak. Arti instinsar. Coba itu mencukur rambut dulu. Arti istinsar ialah mengeluarkan atau menyemburkan air dari dalam hidung sesudah menghirupnya. Bahwa Nabi pernah bersabda, Iza istaiqozo ahadukum min manamihi fal yastansir salasan fa inna syaitonai. Fa'inna syaitona yabitu ala khaisumih. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka beristinsarlah 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di ujung serongga hidungnya. Jadi ini beristinsar ada sedikit istinsar. Itu seperti, atau itu setelah adanya istinsyak. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Kalau istinfar, kalau istinsyak itu berarti menghirup. Nah, dikatakan menghirup berarti kan harus dengan, caranya harus menghirup. Tidak, misalnya kalau duduk kayak gini, ini enggak, itu enggak menghirup. Tapi menghirup tuh, nah gitu menghirup. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gini-gini, salah. Salah. Kecuali kalau emang dia niatnya ngupil dari awal bukan wudu, enggak masalah. Tapi ini kalau wudu itu salah. Dan itu tergantung di sini. Istinsyak dan istinsar, itu khilafnya antara ulama antara mewajibkan dan mensunnahkan. Mungkin beliau ini penulis rahimahullah menganggap ini sunnah. Kalau anak pribadi sampai kewajib. Wallahu a'lam. Karena ini perintah dari Rasul SAW. Cuma apa di sini ya istinsar sahih di sini apa di sini istinsar bisa sunnah kalau setelah tidur saja. Adapun kalau wudu rukun. Kalau wudu rukun itu yang dapat yang orang pegang. Wallahu a'lam. Adapun kalau misalnya setelah tidur maka disunnahkan baginya untuk menyendirikan istinsyak 3 kali atau boleh memasukkannya di wudunya saja sekalian gitu loh, enggak masalah. Yang bagi yang berpendapat wajib maka udah dia udah melaksanakan, bagi yang berpendapat sunnah maka dia juga melaksanakan alhamdulillah. Tapi pahala wajib dengan pahala sunnah beda. Pahala wajib dengan pahala sunnah tentu beda sesuai dengan anggapan dan Allah yang Maha tahu tentang hukum yang tertepatnya. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan istinsarnya 3 kali. Istinsar itu berarti mengeluarkannya. Jadi air tidak ditelan dari hidung. Dan itu pun kalau misalnya kita tidak menelan air dari hidung sakit. Kita buang. Nah, itu sama dengan membuang syaitan yang bermalam di ujung rongga hidungnya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenyataan ini syaitan yabitu ala khayshumihi itu hanya untuk orang yang tidak berzikir sebelum tidurnya. Adapun bagi yang berzikir sebelum tidurnya, insyaallah dia tidak dapat ini. Tapi tetap disunahkan istighfar. Karena kita enggak tahu. Karena kita enggak melihat. Setiap kita istinsyak kan kita enggak pernah keluar satu setan masuk kurun keluar, enggak ada. Ini yang dia pada setan apa misalnya ada kocan atau apa keluar. Atau sikomu atau gimana. Kasih yang kelima, sabar. Yang kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali. Baik. Jadi itu mencuci kedua tangan 3 kali, itu juga dikatakan di sini sunnah. Dan juga sebagian ulama mengatakannya sampai kepada kewajiban sebelum berwudu. Karena wudunya pada saat itu apa? Wudunya mencelupkan tangan dulu ke bejana. Beda dengan sekarang ada keran. Sekarang ada keran, cuma tetap ini bisa menjadi sunnah Nabi SAW.